Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala musannifu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa akhrajahu Syaikhan An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-Rahman khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah Al-Azim. Diriwayatkan dari Syaikhan Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatan, dua kalimat, dua ucapan, habibatani ilar rahmani, yang keduanya dicintai oleh ar-Rahman, khafifatani ala lisan, yang ringan pada lisan, saqilatani fil mizan, yang keduanya berat di mizan, timbangan amal, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini disebutkan oleh beliau Al-Hafidz sebagai penutup kitab beliau, kitab Bulughul Maram, di mana beliau rahimahullah di sini mencontoh, mengikuti apa yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau rahimahullah menutup kitab As-Sahih dengan hadis ini, hadis Abu Hurairah terkait dengan dalam zikir yang agung ini. Nah, faedah dari hadis ini diantaranya adalah isbatul mahabbati lillahi azza wa jal. Dalam hadis ini terdapat penetapan al-mahabbah lillah, kecintaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul a'mal, Allah mencintai amalan-amalan. Ini berdasar pada sabda Rasul alaihi salatu wasalam, habibatani ila rahman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kecintaannya terkadang terkait dengan amal. Terkait dengan amal. Semisal dengan hadis yang kita baca ini, ya, kalimatani habibatani ila rahman, amalan. Baik, ini dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Naam. Juga dalam hadis yang lain disebutkan ahabbul amali ilallah as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat pada waktunya. Ahabus siyam ilallah siyamu Dawud. Nah, demikian. Ini yang terkait dengan al-a'mal, amalan-amalan. Allah mencintai amalan-amalan. Dan terkadang pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan al-amil, terkait dengan al-amil, orang yang mengamalkannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang fi sabilihi shaffan. Di jalannya dalam barisan yang enam bersama dengan kaum muslimin. Nah. Ini jihad fi sabilillah. Baik. Di antaranya pula Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian ini yang terkait dengan al-amil. Dan terkadang Allah mencintai ya yang kecintaannya terkait dengan bil makan, tempat. Seperti hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, ahabul biqa ilallahi azza wajal masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Demikian. Dan ya Ahlussunnah wal Jamaah mereka menyatakan bahasanya yang namanya mahabbah, kecintaan ini sabitah hakikiyah. Ditetapkan oleh mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah yang berikutnya di sini terdapat penetapan Ismur Rahman. Ini nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut Ilar Rahmani Ar-Rahman. Baik. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana kita ketahui nau'an terbagi menjadi dua. Iya. Ini sifatnya 'amah wal khassah. Sifatnya yang umum dan khusus. Yang umum meliputi ya, segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasi'a wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Baik. Ini yang sifatnya 'amah. Adapun yang sifatnya khasah, ini khusus bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Baik. Ini yang khusus bagi ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada pertanyaan. Kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala merahmati, rahimun lil kafirin, merahmati orang-orang kafir? Dari definisi di atas ada 'amah, ada khasah. Jika dijawab iya, akhta'ta, engkau keliru. Naam. Jika dijawab tidak, akhta'ta, engkau juga keliru. Nah, terus bagaimana? Tayyib. Jawabannya huwa tahta rahmatil 'amah. Orang kafir itu di bawah rahmat yang umum. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khasah fala, maka tidak mereka mendapatkannya. Baik, Faedah yang berikutnya di sini terdapat targhib dalam hadis ini, dorongan untuk fil amal, dalam beramal. Dorongan untuk beramal. Di mana taklilul amal, sedikitnya amalan fi nafsil insan, di jiwa, di beban istilahnya seperti itu pada seseorang. Nah, di mana dia melihat hal tersebut qalil, yakni ringan, kecil, yang mana itu akan yansyat, menumbuhkan semangatnya untuk melakukannya. Rasul menyebutkan khafifatani ala lisan, ringan pada lisan, ya, ringan pada lisan, sehingga ya, dari sini terdapat hasungan, dorongan untuk kita ya, mengamalkannya karena ringan. Sebagaimana ya, ketika Allah menyebutkan tentang saum Ramadan, ya, di sana disebutkan ayaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Taib. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, iya. Ini yang faedah yang berikutnya. Ketika disebutkan sakilatani fil mizan. Sakilatani fil mizan. Keduanya berat fil mizan. Apa yang ditimbang? Ya, ini terkait dengan al-amal. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya zahirun nusus, zahir nas al-kitab wa sunnah dari Al-Qur'an, demikian sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ya, yang zahir yang ditimbang adalah amalan. Lalu bagaimana amalan bisa ditimbang padahal itu hanyalah makna? Naam, hanyalah makna. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, yang mengubah sesuatu yang tidak berwujud, ya, kelak dari kiamat akan di ubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa? Al-maut, yang diubah seperti ya suratil kabsh, seekor kambing yang yudbah, disembelih, ya, sehingga tidak ada lagi al-maut ketika itu. Nah, al-maut makna yakni hilangnya kehidupan. Nah, kematian, hilangnya kehidupan. Baik. Sehingga amalan-amalan ketika itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi a'yan, sesuatu yang berwujud kelak dari kiamat. Sebagian mereka para ulama menyebutkan bahasan yang ditimbang adalah ya al-amil, orang yang mengamalkan amalan. Iya. Sebagian lagi mereka menyebutkan bahasan yang ditimbang adalah shohaif, yakni catatan-catatan amal. Baik. Di hadis ini juga terdapat isbat penetapan al-mizan, timbangan, timbangan amal. Datang kata mizan ini terkadang pada bentuk jamak. Wa man khafat mawazinuhu. Naam. Wa man sakulat mawazinuhu. Nah, demikian. Dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamak, dan terkadang dalam bentuk mufrad tunggal seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Taib. Faedah yang berikutnya dalam hadis ini, terdapat fadilah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di mana keutamaan yang agung yang besar ya. Dalam hadis ini menunjukkan ucapan yang ringan kalau seorang hamba menghabiskan waktu-waktunya seluruhnya hanya untuk mengucapkan ucapan ini, niscaya tidaklah berat ya bagi jiwa atau diri seorang hamba tersebut. Nah, karena ringannya apa yang dia lakukan. Baik. Terakhir disebutkan oleh Sunani rahimahullah dalam Subul Salam, faedah dari beliau, beliau mengatakan wa fihi isyaratun ila anna sa'ira takalifi saqatun ala nafsi. Di sini terdapat isyarat bahwasanya seluruh sa'ira takalif, beban syariat ini, syaqatun ala nafsi, berat pada jiwa seorang hamba, hakikatnya demikian, berat. Adapun ucapan ini sahlatun alaiha, mudah ya untuk dilakukan, untuk diamalkan. Bersamaan dengan itu ya tasqal fil mizan, berat di timbangan, sehingga hendaknya setiap kita bersemangat ya. Dengan demikian ya, ini merupakan penutup dari kitab Bulughul Maram. Wallahu ta'ala alam bisawab ya, insyaallah di pertemuan berikutnya semoga Allah memudahkan akan kita membaca kitab Sahih Adabul Mufrad insyaallah taala. Semoga Allah memudahkan. Mungkin ini yang kita bisa pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.